coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Sampai